yang semakna dengan tiga perkara ini. Terus Bapak Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, memberi komentar tentang berita ini, ma'aqadahu min rajulin, betapa orang ini betapa berakalnya orang ini, kata dia. Fahina izin, maka ketika itu faradil maqalah terbaibati, membantah pendapat-pendapat yang lemah, wa tabyinil haqqi fi khilafiha, dan menerangkan kebenaran yang menyelisihi kebatilan atau pendapat yang lemah itu, bil adillati syar'iyyati, kalau selama dengan dalil-dalil syariah, laisa huwa mimma yakrahuhu ulaikal ulama, bukanlah perkara yang dibenci oleh mereka para ulama. Mimma yuhibbunahu wa yamdahuna fa'ilah, bahkan ini termasuk yang dicintai, disenangi oleh mereka dan dipuji pelakunya. Wa'ifnuna alaihi, dan mereka para ulama mengandung orang yang demikian. Fala yakunu dhafilan fi babil ghibati bil kulliyati, maka menerangkan kesalahan-kesalahan pendapat itu tidaklah termasuk dalam perkara riba bil kulliyah secara keseluruhan. Walau hudidu anna ahadan yakrahu idhara khata'ihi lil mukhalif lil haqqi, kalaupun seandainya kalaupun diandaikan adanya seorang yang tidak suka untuk diterangkan kesalahannya yang menyelisih kebenaran itu, bala ibrata bikara hati ini dari, tidak perlu dianggap kebencian atau ketidaksukaan dia itu di dalam hal menerangkan kesalahan-kesalahan pendapat dia. Ya, yang ini tidak perlu dihubris. Walaupun dia tidak suka ketika ada orang yang menerangkan tentang kesalahan-kesalahan pendapatnya. Fa'inna karahata idhar al-haqti, karena ketidaksukaan kepada sikap idhar al-haq, menampakkan kebenaran itu, tidak karena mukhalifan liqali rajuli, kalau kebenaran itu menyelisihi pendapat seseorang, bisa menafsir salul mahmudah, bukanlah sikap tidak suka yang demikian itu dari perkara-perkara yang terpuji. Balil wajib ala muslim, bahkan yang diwajibkan atas setiap muslim, ayuhibba buhur al-haqti, dia mestinya senang untuk tampaknya kebenaran, wa ma'rifatul muslimin lahu, dan kenalnya kaum muslimin terhadap kebenaran itu. Sawangkana dalika fimwa faqatihi au mukhalafati, baik itu dalam perkara yang menyelisih pendapatnya atau perkara baik dalam perkara muwafaqati yang mencocoki pendapatnya ataupun dalam perkara mukhalafati yang menyelisih pendapatnya. Hada minan nasihati lillahi walikitabihi wa rasulihi wa dinihi wa aimmatil muslimina wa ammatihim, yang demikian itu yakni menerangkan kesalahan pendapat-pendapat dengan hujjah itu tadi adalah termasuk nasihat lillah yang diikhlas kepada Allah dan likitabih untuk menggemarkan kitabnya, wa rasulih dan untuk taat kepada rasulnya, wa dinih dan untuk kepada agamanya, menjaga agamanya, wa aimmatil muslimin dan untuk menjaga para untuk menasihati para imam-imam muslimin, wa ammatin dan masyarakat mereka, wa dalika huwa dinu kama akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sesungguhnya yang dinamakan agama sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam jilid kedua daripada Majmu' Fatawa mempunyai pengertian akhbarul waqi' bi ghairi ma waqa', memberitakan akan terjadi dengan selain apa yang terjadi. Bisa juga ikhbarul haqa'ir bi ghairi al-haqiqah, memberitakan haqa'ir, hakikat dari satu kesimpulan atau pendapat dengan yang selain apa yang hakikatnya terjadi. Apakah itu sengaja memberitakan yang salah itu atau tidak sengaja? Salah hati. Itu juga kadang-kadang disebut dengan kadada belah dusta. Nah, ini tidak semua kalimat kadada, kalimat dusta itu pengertiannya ialah dalam artian besar-besar itu berbohong, tetapi kadang-kadang juga berarti telah salah gitu, kalau diartikan dengan pengertian yang disebutkan ini. Maka salaf kalau mendapatkan berita sebulan telah berfatwa dengan satu fatwa dan fatwanya itu salah, maka dihindari fatwa itu dengan pernyataan kadzdzaba fulan, disebutkan namanya, telah dusta si fulan. Wa min hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada cara pernyataan yang demikian ini untuk membantah kesalahan suatu pendapat ialah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzdzaba Abu Sanad, telah dusta dalam pengertian bahasa Abu Sanad. Padahal pengertiannya di sini salah. Kadzdzaba di sini pengertiannya apa? Salah, telah salah. Ya, jadi memang termasuk lugat ahlul Hijaz, bahasanya penduduk negeri Hijaz. Hijaz itu terdiri dari Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu mengistilahkan salah, sesuatu yang salah, mengistilahkan sesuatu yang khotok, yang salah, itu dengan istilah kadzdzaba, dusta. Orang yang banyak salah dikatakan kadzdzab. Jadi tidak mempunyai pengertian asal, yaitu pengertian asal kadzdzaba yaitu dosa besar, yaitu berbohong, sengaja berbohong, berdusta. Ini dosa besar ini, ya, yang merupakan salah satu akhlak munafikin. Tetapi kadzdzaba dalam pengertian ini bukan dalam pengertian dusta, dalam artian dosa besar itu sengaja menipu dengan memberitakan sesuatu yang bukan semestinya, melainkan di sini adalah pengertian salah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Sanadi, lamma balaghahu, ketika sampai kepada beliau berita anna wafta, bahwa Abu Sanadi memberi fatwa annal mutawaffa anha zaujuha, bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, jika kanat hamilan, kalau istri itu ditinggal mati dalam keadaan hamil, ya, la tahillu biwad'il hamli, tidaklah istri itu menjadi selesai iddahnya dengan meletak apa, dengan melahirkan kandungannya. Ya, padahal semestinya apa? Seorang yang ditinggal mati, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya itu sampai kapan? Sampai melahirkan, ya. Begitu lahir anaknya itu, apakah umpamanya ditinggal mati 10 hari menjelang lahirnya bayi, iddahnya perempuan pada asalnya berapa bulan? Kalau ditinggal mati Lah kalau begitu makna 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau tidak mati oleh suami, iddahnya iddah ini dilarang untuk menikahkan oleh dia maupun dilarang untuk berbicara tentang pernikahan, dilarang keluar rumah, tinggal di rumah, dilarang berhias muka atau badan, itu iddah. Ya, kalau iddah karena dicerai oleh suaminya itu 3 bulan ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, kalau tidak ditinggal mati oleh suami itu 14 bulan. Kecuali kalau perempuan itu ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil. Ya, namanya dia hamil tua kurang 10 hari lahir bayinya, suaminya meninggal, maka begitu lahir bayinya 10 hari setelah suaminya meninggal sudah halal dia, sudah lepas dari iddah, boleh untuk difidah oleh pria yang lainnya. Ini ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap perempuan yang hamil ketika mati oleh suami. Nah, sampailah berita kepada Nabi bahwa Abu Sa'id berfatwa bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya ya kanat hamilan, kalau istri itu dalam keadaan hamil la tahillu biwadhil hamil, dianggap oleh Abu Sa'id tidaklah selesai iddahnya tahil, yang selesai iddahnya dengan melahirkan kandungannya katanya. Hatta ta'ti alaiha arba'atu ashurin wa ashra, sampai katanya Abu Sanadil dia telah menjalani 4 bulan 10 hari ya, maka iddahnya itu begitu dipatwakan oleh Abu Sanadil. Nah, berarti apa? Turut ya, karena yang disabdakan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Nabi, yaitu iddahnya itu selesai ketika melahirkan anak. Nah, Abu Sa'id mengatakan enggak, tetap sampai nunggu 14 hari ya, dan itu salah. Nah, begitu sampai perintah itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari fatwa yang salah itu dengan menyatakan kepada Abu Sanadin telah salah di dalam fatwanya itu Abu Sanadin. Ya, bukan gagap dalam artian yang meruntuhkan adalahnya. Ya, bukan dusta dalam pengertian yang meruntuhkan adalah kepercayaan kedudukan dia sebagai termasuk orang-orang terpercaya dari sahabat Nabi dalam meriwayatkan sabda Nabi. Nah, bukan dusta dalam pengertian itu, tapi kerja dari sini artinya apa? Telah salah. Begitu uslub pemakaian kata-kata yang kadang-kadang bagi sebagian orang, bagi ahli majid mendengar kerja dakwah ini berarti suatu cercaan. Nah, dipahami lain dengan ahli nasib, tidak dengan ahli hujjah yang menggunakan istilah gadara dalam mengistilahkan orang yang bersalah, telah salah di dalam fatwanya itu. Nah, kadang demikian. Waqad balagha al-a'immatul warra'una min inkari maqalatin da'ifah li ba'd al-ulama, dan kadang-kadang telah dengan apa sangat ingkar dilakukan pengingkaran oleh para a'immah al-wara'un. Al-wara'un yakni yang mempunyai sifat wara', sifat wara' itu pengertiannya secara sunnah sifat wara', secara sunnah diterangkan oleh para ulama, yaitu al-ittiqa'u minasyubuhat, menjaga diri dari berbagai syubhat. Syubhat itu ialah apa yang tersamar antara halal dan haram. Menjaga diri supaya jangan terjatuh pada yang haram. Nah, al-a'immatul wara'un, para imam-imam yang mempunyai sifat wara', akhlak wara', mereka itu sangat keras di dalam mengingkari omongan-omongan makalah ba'idah, omongan-omongan atau fatwa-fatwa yang lemah. Lila'adul ulama, dari sebagian para ulama, waradjaha adla gharrabdi, dan para ulama al-warra'in itu membantah keterangan-keterangan lemah atau pendapat-pendapat fatwa-fatwa yang lemah itu dengan sekeras-keras bantahan. Kama kana al-imamu Ahmad, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yunkiru ala Abi Thawr, mengingkari pendapatnya Abi Thawr. Abi Thawr ini dikatakan adalah ahadu a'immatid dunya fiqhan wa ilman wa fadlan wa wara'an wa diyanatan, salah satu imam yang tingkatnya dunia dalam hal fiqh, dalam hal ilmu, dalam hal keutamaan, di dalam hal wara', sikap wara', di dalam hal agama. Al-Imam Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi yang dikatakan a'rafuhu bis-sunnah, a'rifuhu bis-sunnah, kata Imam Ahmad, aku mengenal dia melalui ilmu sunnah, mendukung sina'ana sejak 50 tahun yang lalu. Wa mahuwa indi mislaqa Sufyan al-Thawri, dan dia tidak wa huwa indi mislaqa Sufyan al-Thawri, dan dia ini menurut aku, kata Imam Ahmad, adalah kulitnya Sufyan al-Thawri, dalam arti tasbih, penyerupaan, semisal Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri termasuk imam dari a'immah tabi'in atau tabi'in tabi'inul kubra. Nah, tetapi walaupun demikian besarnya kedudukan al-imam Abu Thawr tidaklah luput dari kesalahan yang diingkari oleh para imam yang lainnya, semisal Imam Ahmad. Ya. Wa ghairuhu maqalat dha'ibah tafarradu biha. Dan yang selain dari Abi Thawr itu telah diingkari maqalat dha'ibah, pendapat-pendapat yang lemah, yang tafarradu biha, yang mereka orang para imam yang membiarkan pendapat lemah itu tafarradu biha sendirian di dalam hal mengatakan atau berpegang dengan pendapat tersebut. Sendirian artinya imam yang lainnya tidak sependapat dengan dia sendirian ngomong seperti itu. Wa yubalighu fi raddiha alaihim, dan Imam Ahmad yubalir, bahkan sangat dalam hal membantah pendapat-pendapat itu, pendapat para ulama tersebut. Dan itu biasa terjadi. Ada seluruh semua yang disebutkan ini tadi yaitu bagaimana sikap membantah para ulama, bagaimana sikap cara menerangkan kesalahan-kesalahan para ulama itu, adab-adabnya itu dibicarakan dalam hal hukum zahirnya, zahir yang bisa dilihat oleh kedua mata atau yang bisa didengar oleh kedua telinga, ada yang bisa diraba oleh panca indera kita, alat raba kita, semuanya itu hukum zahir, dihukumi seperti itu, dituntun untuk bagaimana bersikap yang benar terhadap kesalahan-kesalahan para ulama ahlus sunnah tersebut. Dan ini perlu dipahami dan dicamkan oleh kita semua sebelum kita mempelajari fiqh, sebelum kita mempelajari kutub syuruh, kitab-kitab syarah hadis. Sebab kalau tidak kita pahami demikian, nanti kita bengong-bengong itu mempelajari kitab syarah-syarah hadis itu. Ya, hal-hal yang aneh bakal kita dapati dari berbagai pendapat-pendapat itu, dan seringnya pendapat-pendapat aneh atau syad itu tadi dilukis oleh awal bid'ah dan dijadikan alat untuk mendukung hawa nafsunya. Ya, nah para ulama itu menerangkan antara lain Al-Imam Ibn Abi Al-Izzi Al-Hanafi rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidah Tahawi, ya, itu menerangkan sikapnya ahli bid'ah dengan ahli sunnah dalam menyikapi kesalahan para ulama atau pendapat-pendapat menyeleneh sebagian ulama, pendapat yang ganjil para ulama itu beda. Kalau ahli bid'ah itu mencari pendapat-pendapat ganjil dari para ulama ahli sunnah itu yang kira-kira pendapat ganjil itu mencocok di hawa nafsunya untuk dijadikan tameng. Nih, saya tidak sendirian dalam berpendapat begini, ternyata juga saya bersandar kepada pendapatnya ulama, gitu maunya, dalam mendukung hawa nafsunya. Tetapi kalau ahli sunnah di dalam menyikapi pendapat-pendapat syad itu tadi, ganjil itu, ahli sunnah mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, dan bagaimana komentar para ulama di dalam menyikapi pendapat-pendapat ganjil itu dilengkapi dengan dalil-dalil yang mereka bawakan dalam membantah pendapat-pendapat ganjil itu. Nah ini dalam perkara zahir. Sekarang wa amma fi batinil amri, adapun di dalam perkara yang tersembunyi, batinil amri, perkara yang tersembunyi, yaitu perkara hati sekarang. Jadi dalam menguraikan adab sopan santun, nasihat, memberi nasihat dan mengkritik, itu ada adat sopan santun secara zahir, yaitu hukum zahir, lafal apa yang digunakan dan bagaimana sikapnya dan selanjutnya. Juga diatur perkara batin dan niatnya itu, niat dalam mengkritik kesalahan para ulama tersebut, ya, atau niat di dalam menampakkan atau menyebutkan kesalahan para ulama itu. Yang sudah dijelaskan tadi, Imam Syafi'i akan memastikan di dalam pendapat-pendapatnya itu ada yang salah, karena apa? Yang bisa selamat dari kesalahan itu hanyalah Al-Quran was Sunnah. Nah, sekarang kita masuk kepada perkara batin. Wa amma fi batinil amri, dalam perkara batin, perkara yang tidak terlihat atau tidak terdengar, fa'indana maksuduhu bidhalika, maka kalau tujuan orang di dalam menerangkan kesalahan seorang alim, mujarradu tabyinil haqqi, semata-mata ingin menerangkan kebenaran, wali'alla yaghtarrun nasu bimaqalatin man akhta'a fi maqalatih, dan salib dalam rangka untuk supaya jangan terlemas, orang banyak tertipu dengan maqalat, pendapat-pendapat orang-orang yang salah di dalam mengemukakan pendapatnya dari para ulama itu. Kalau semata-mata dalam rangka ini tujuannya niatnya yang terpendam di hati dia di dalam menerangkan kesalahan para ulama itu, kalau raiba maka tidak ada ragu lagi anaumuta bila qasdi, bahwa orang yang demikian itu diberi pahala muta, diberi pahala ala qasdi, atas niat ini. Wadakala bimilihi hadha, dan dia masuk dengan perbuatannya ini di hati ini, hati yang perbuatannya itu disertai dengan niat yang demikian itu, masuklah dia dalam golongan bin muslimillahi wa rasulihi wa aimatul muslimina wa sawa'un kana alladhi bayyana khata'an saghiran aw kabiran. Sama di dalam hal ini yang dia terangkan itu, baik itu kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar, kesalahan kecil ya, kesalahan yang tidak mengakibatkan pelakunya itu apa dicela, kesalahan besar, kesalahan yang pelakunya itu sampai dicela ya, karena kesalahannya. Sama di dalam dua perkara ini, asal niatnya itu ialah demikian tadi untuk menampakkan al-haq dan menampilkan al-haq kepada umat dan memperingatkan umat supaya jangan mengikuti kesalahan tersebut, maka dia termasuk orang yang muda yang dapat pahala. Walau uswatun liman radda minan ulama'i, dan orang yang demikian itu mempunyai uswah teladan di dalam hal liman radda dari para ulama yang membantah maqalat Ibn Abbas, pendapat-pendapat Ibn Abbas, pendapat-pendapat yang ganjil dari Ibn Abbas yang menyelisihi sunnah. Ibn Abbas kan sahabi, masa pendapatnya menyelisihi sunnah? Ya, Ibn Abbas manusia, dia tidak maksum ya, dia mempunyai juga kesalahan-kesalahan sebagaimana peristiwa yang tadi itu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya, ternyata berpendapat dengan satu pendapat yang menyelisihi nas sahih dari Al-Qur'an, yang kemudian dibantah oleh perempuan tua, dan kemudian dia mencatut pendapat yang menyelisihi apa? Kitab Al-Wahid tadi. Sekarang diberi contoh lagi ialah bagaimana para ulama membantah pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyelisihi sunnah. Penyelisihannya terhadap sunnah itu dengan gamblang dan perang, bahwa ini menyelisihi sunnah. Ada beberapa pendapat Ibn Abbas yang ganjil yang menyelisihi sunnah dalam hal ini, dan dibantah oleh para sahabat yang lainnya, para sahabat Nabi yang lainnya, dan dibantah pula oleh para a'immah tabi'in generasi yang sesudah sahabat, dan terus dibantah oleh para a'immah yang sesudah itu dan sesudah itu sampai hari ini. Apa disebutkan di sini? Disebutkan bahwa maqalat Ibn Abbas allati yashuddu fiha, yang dia mempunyai pendapat ganjil dalam perkara itu, yaitu wa ankarat alaihi minal ulama, telah mengingkari Ibn Abbas dari para ulama dalam hal apa? Mithlul mut'ah. Ibn Abbas mempunyai pendapat yang ganjil yang menyelisih sunnah, yaitu dalam hal bolehnya mut'ah, mut'ah dengan perempuan. Mut'ah dalam artian menikah dengan menyebutkan masa berlakunya nikah itu. Saya terima nikahnya dengan masa 10 hari. Maka setelah 10 hari otomatis cerai. Terjadi perceraian dengan otomatis. Dan perceraian nikah mut'ah itu perceraian da'im dikatakan. Nikah mut'ah ini memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Khaibar. Perang Khaibar cuma sehari saja. Setelah itu Rasulullah hapus, dimansuh oleh sabda Rasulullah SAW sendiri di Khaibar juga. Kemudian diulangi penghapusan hukum bolehnya nikah mut'ah itu di Fathul Makkah. Kemudian apa diulangi lagi ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa haji ya, di Arafah. Rasulullah ulangi lagi penghapusan nikah mut'ah itu. Jadi tiga kali di apa penghapusan hukum bolehnya mut'ah itu. Ya. Ibnu Abbas berpendapat, masih tetap berpendapat bolehnya mut'ah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah menyatakan, demi Allah aku akan rajam kau sebagai penzina kalau sampai aku dapat di kau bermut'ah dengan seorang wanita. Nah, pendapat Ibnu Abbas ini dibantah di samping oleh Umar bin Khattab, juga dibantah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibantah oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma dan para ulama yang lainnya dari tabi'in. Maka bagaimana kita punya ahli bid'ah? Nah itu kan Ibnu Abbas yang beli, kan Ibnu Abbas sahabi, jadi kita ikut Ibnu Abbas saja karena cocok dengan hawa nafsunya. Padahal ini pendapat yang batil, walaupun dari Ibnu Abbas. Sudah saya terangkan masalah mut'ah ini di sahabi. Jadi ini berapa itu saya lupa. Kenapa berat? Akhirnya lupa ya. Ketok lalu. Ya pokoknya itu disarapi dengan judul nikah mut'ah. Saya nukilkan keterangan para sahabat yang mengingkarinya dan para a'immah tabi'in yang mengingkarinya dan selanjutnya. Begitu juga pendapat Ibnu Abbas yang ganjil tentang syarat, yaitu membeli benda sejenis dengan nilai lebih. Yang ini Rasulullah secara tegas melarangnya dan menggolongkannya termasuk daripada jenis-jenis riba. Ya, membeli kurma dengan nilai lebih. Mestinya yang Rasulullah tuntutkan, gimana kalau kamu ingin beli kurma yang lebih bagus jenisnya, kamu punya kurma yang lebih jelek, bukan kamu tukar tambah, tetapi kurma yang kamu punya itu kamu jual, kemudian kamu beli dengan uang itu atau kamu tambahi dengan uang yang lainnya untuk membeli kurma yang lebih bagus, atau emas dengan emas dengan nilai tambah. Ini jelas nasun syari' ditegaskan larangannya oleh Rasulullah SAW. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat bolehnya syarat itu. Nah, ini juga pendapat yang syarat yang diingkari oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya. Kemudian juga tentang umroten. Ini saya tidak tahu apa pengertian umroten ini. Boleh ditarik dan lain-lainnya dari pendapat Ibnu Abbas. Antara lain yang pendapat lain Ibnu Abbas yang dihindari, yaitu beliau berpendapat radhiyallahu anhuma bahwa pembunuh itu tidak diampuni dosanya. Ini adalah dianggap oleh para ulama, oleh para sahabat pendapat yang ganjil. Padahal nasun sahih tentang pembunuh, sebagaimana cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diampuni dosanya, yaitu pembunuh 100 orang itu. Ya. Dan diampuni dosanya oleh Allah karena dia bertobat dan pada mati dalam perjalanan menuju ke tempat yang dia akan bertobat padanya. Ada nasun sahih tentang pendapat yang menyatakan pembunuh itu diampuni dosanya. Baik, yang lain-lainnya nanti kamu akan dapati di dalam pembahasan tentang fikih, dalam kitab-kitab fikih ya. Kamu akan dapati hal-hal yang ganjil, yang kaget-kaget bagi siapa yang tidak pernah memperoleh kaidah ini. Bagaimana menyikapi ikhtilaf perbedaan pendapat para ulama dengan sesama mereka, dan bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para ulama, baik itu ulama dari kalangan sahabat maupun ulama dari kalangan tabi'in dan selanjutnya. Ya. Wa ala. Mana dulu? Wa man radda ala Sa'id bin Al-Musayyib. Juga bagaimana ulama membantah pendapatnya Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib ini kita tadi ini dari kalangan tadi ini, iman tadi ini yang besar, yang beliau ini tidak mau meriwayatkan satu riwayat pun kecuali kalau beliau pasti mendapatkan riwayat itu didapatkan sendiri dari sahabat. Apa? Sa'id bin Al-Musayyib beda dengan tabi'in yang lainnya. Tabi'in yang lainnya mau mendapatkan riwayat dari kalangan selain sahabat asal tifah atau mengincara. Tapi Sa'id bin Al-Musayyib tidak mau mendapatkan riwayat kecuali dari sahabat. Belajar dari sahabat Nabi sebutkan 60 lebih kurung-kurungnya dari sahabat Nabi, antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Al-Musayyib juga diingkari pendapatnya dalam perkara-perkara yang ganjil, yaitu apa? Fi ibahatihi lil mutallaqati salatan bi mujarradil aqdi. Sa'id bin Al-Musayyib memberikan, memudahkan lil mutallaqati salati lil mutallaqati salatan untuk wanita yang telah dicerai oleh suaminya tiga kali cerai itu juga dianggap oleh Sa'id bin Al-Musayyib boleh untuk dinikahi kembali oleh suami bekas suaminya yang telah menceraikan tiga kali itu. Dimujarah berakhir hanya semata-mata kalau sudah dinikahi oleh pria lain dengan hanya akad saja. Nasun sahih mengharamkan yang demikian. Al-muhallil wal-muhallal lahu, nikah muhallil istilahnya. Jadi ada seorang pria yang telah mencerai istrinya sampai 3 kali, itu hukumnya bagaimana kalau orang yang pria yang telah mencerai istrinya sampai 3 kali haram kembali kepada istrinya ini, bekas istrinya ini, kecuali kalau bekas istrinya ini dinikahi oleh pria lain kemudian oleh pria lain itu diceraikan bukan karena supaya dinikahi kembali oleh bekas suaminya yang pertama. Diceraikan karena ada prosedur juga rumah tangga dengan pria lain itu. Selain baru boleh setelah iddahnya dinikahi kembali oleh pria yang pertama bekas suaminya yang pertama. Jadi kalau suami telah menceraikan istrinya 3 kali, ya kalau tidak begitu haram untuk menikahinya. Nah kemudian karena adanya seorang pria yang menceraikan istrinya 3 kali, kepingin kembali lagi. Akhirnya karena mabuk di cinta, bekas suami ini dia menyewa seorang pria yang lainnya. Ya kamu tak kasih duit, kamu nikahi bekas istri saya itu. Nanti kalau sudah kamu akad nikah, kamu ceraikan supaya saya bisa nikah. Kan kalau cerai tanpa jima, tanpa adanya jima terdahulu, itu cerai tanpa iddah. Dari perempuan itu jadi menikahi pria lain tanpa iddah. Kalau cerainya itu tanpa jima terlebih dahulu sebelum cerai. Kalau sudah ada jima, maka harus pakai iddah. Nah.